Abang punyanya Monata banyak banget. Nyidam mentol. Sing enek ndoke? Iya. Sing dobel ndoke? Iya. Ya dah yuk, pelan-pelan diturutin kalem-kalem bareng Monata ya. Karena yang dikonsep juga masih belum dinyanyikan. Sampai akhir nanti.